Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Mayahdihillahu falamudillalah wa mayyudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang lalu dari pembahasan kitab Fadlul Islam ini, kita sudah membacakan apa yang disampaikan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, di mana beliau sedang menjelaskan mengenai Al-Kabair, dosa-dosa besar. Mengapa beliau menjelaskan mengenai Al-Kabair dalam bab ini, padahal bab ini membahas mengenai kebid'ahan? Tidak lain dikarenakan apa yang disebutkan oleh Al-Mu'allif dalam judul bab ini, Babu Maja'a Annal Bid'ata Ashaddu Min Al-Kabair. Bab bahwa kebid'ahan itu lebih besar daripada Al-Kabair, dosa-dosa besar. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sekedar untuk mengingat apa yang sudah kita lewati sebelumnya, bahwa yang dimaksud dengan Al-Kabair atau dosa besar tersebut, dhabitnya atau ketentuannya, bahwasanya dosa besar tadi adalah perkara yang ada ancamannya berupa haddun fid dunya, hukum had ketika di dunia, atau wa'id fil akhirah, ancaman di akhirat berupa azab atau keadaan yang buruk ketika dibangkitkan, seperti ancaman Allah subhanahu wa ta'ala terhadap pelaku riba, bahwasanya dia tidak akan dibangkitkan, tidak akan berdiri nanti pada hari kiamat kecuali seperti berdirinya orang yang mabuk dikarenakan kesurupan jin. Nah, ini juga termasuk dalil yang menunjukkan bahwa riba adalah dosa besar. Atau juga apabila ada dalil yang menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala melaknat pelaku perbuatan tersebut, atau Allah murka terhadap pelaku dari perbuatan tadi, atau kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari orang yang melakukan perbuatan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya melakukan laisa minna atau mengatakan laisa minna. Man fa'ala kadza, bukan termasuk bagian dari golongan kami orang yang melakukan seperti ini dan seperti ini. Maka ini semua menunjukkan bahwa perbuatan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tersebut sebagai salah satu dari al-kabair, dosa-dosa besar. Dan ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, perlu untuk diketahui bahwa dalil-dalil yang semacam ini begitu banyaknya, menyangkut perbuatan-perbuatan yang banyak. Bukan cuma 1, 2, atau 10, atau 20. Banyak sekali. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, penting kiranya untuk kita mempelajari tentang al-kabair tersebut, dosa-dosa besar secara terperinci, supaya kita bisa terhindar dari dosa-dosa besar tersebut. Jangan-jangan, wal'iyadzu billah, masih ada salah satu dari dosa besar tersebut, atau mungkin 2 atau 3, atau justru masih banyak dari dosa-dosa tersebut yang masih kita lakukan. Ya. Maka hendaknya kita mencari tahu apa saja dosa-dosa besar tersebut, diantaranya dengan membaca kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Al-Zahabi, atau Al-Kabair yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan alhamdulillah kitab-kitab seperti ini ya sudah ada terjemahannya, sudah diterjemahkan. Maka hendaknya kita semua merujuk kepada kitab-kitab yang seperti ini untuk bisa terbebas dari dosa-dosa besar. Ya. Karena ancamannya begitu keras mengenai dosa-dosa besar tersebut. Kemudian juga Syekh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan bahwasannya suatu perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi tidak ada ancamannya berupa hukum had atau ancaman di akhirat atau laknat atau murka dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya, atau yaitu pernyataan berlepas diri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti bukan termasuk kabair tapi termasuk as-shagha'ir, yaitu dosa-dosa kecil. Namun sebagaimana kita sebutkan, dosa-dosa kecil tidak boleh diremehkan, karena sikap meremehkan dosa-dosa kecil kemudian terus menerus di atas dosa kecil tersebut justru menjadikan dosa kecil tadi menjadi dosa besar, tidak lain karena sikap meremehkan tadi, meremehkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, tidak peduli kepada apa yang Allah telah syariatkan, tidak peduli terhadap larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dilanggar. Nah, maka ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, as-shagha'ir pun sebetulnya tidak boleh diremehkan. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya Syekh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala akan menjelaskan tentang khilaf, perselisihan di antara manusia. Bukan perselisihan di antara ulama, tapi perselisihan di antara manusia. Yang dimaksud adalah perselisihan antara ahlus sunnah dan ahlul bid'ah. Ya. Mengenai orang yang terjatuh kepada al-kabirah, dosa besar. Beliau, hafizahullah ta'ala, berkata, wa murtakibul kabirati duna syirki la yakfuru inda ahli sunnati wal jama'ah. Dan orang yang melakukan perbuatan dosa besar di bawah kesyirikan tidak kufur, ya, tidak menjadi kafir menurut apa yang dipegangi oleh ahli sunnah wal jama'ah. Jadi ahli sunnah wal jama'ah tidak mengatakan seorang yang terjatuh kepada dosa besar tadi sebagai seorang yang kafir. Qala wa innama yakunu naqisul iman fayakunu fasiqan. Akan tetapi dia menjadi orang yang keimanannya kurang dan menjadi seorang yang fasik. Ya. Artinya keimanannya tidak sempurna dengan kemaksiatan tadi. Ya. Menurun keimanannya, berkurang keimanannya ketika dia melakukan dosa besar tadi. Namun bukan berarti menjadi seorang yang tidak beriman. Ya. Ini dikarenakan ahlu sunnah wal jamaah menyadari bahwasanya al-iman itu bertambah dan berkurang. Itu bisa bertambah dan bisa berkurang berdasarkan dalil-dalil yang ada. Sehingga apabila seorang melakukan kemaksiatan, apalagi dosa besar, maka keimanannya berkurang. Bukan hilang, tapi apa? Berkurang. Ya. Sebaliknya apabila seorang melakukan ketaatan, maka keimanannya bertambah. Ini keyakinan Ahlus Sunnah. Qala ammal khawarij wal mu'tazilah fa yarawna anna murtakiba al-kabirati kharijun minal Islam. Adapun al-khawarij dan juga al-mu'tazilah, mereka berpendapat bahwasannya seorang yang melakukan dosa besar keluar dari Islam. Kenapa? Karena mereka menganggap keimanan itu bukan suatu yang bertambah atau berkurang. Tapi keimanan itu adalah suatu yang ada atau tidak ada. Berarti kalau betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti keimanan tersebut ada. Namun ketika bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dosa besar, berarti berarti keimanan tersebut yaitu apa? Hilang. Nah, ini yang diyakini oleh kaum yang seperti ini, ya, bahwasanya keimanan tersebut ya akan hilang dari seorang yang awalnya mukmin apabila melakukan al-kabirah, dosa besar. Sebaliknya, qala Syekh Shalal Fauzan wal Jahmiyah wal Murji'ah la tadurru indahumul ma'asi. Adapun al-Jahmiyah dan al-Murji'ah, mereka menganggap bahwasanya kemaksiatan-kemaksiatan itu tidak bermadarat. Itu tidak bermadarat bagi keimanan. Tidak mengurangi keimanan. Sebanyak apapun kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba, selama dia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb alam semesta, ya, bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, ya, memiliki keyakinan terhadap perkara-perkara keimanan tersebut, maka dia seorang yang beriman dengan iman yang sempurna, ya, imannya seperti keimanan Abu Bakar atau Umar, Utsman, ya, atau Ali atau para sahabat yang lainnya, imannya setara dengan mereka. Nah, karena bagi mereka kemaksiatan tidak bermadarat terhadap keimanan selama seorang memiliki keyakinan, ya, tentang perkara-perkara tersebut. Nah, qala fal khawarij yukaffiruna sahibaha, yukaffiruna sahibaha wa yukhallidunahu finnar. Adapun al khawarij, ini perbedaan antara al khawarij dan al mu'tazilah. Dari al khawarij dan al mu'tazilah menganggap seorang yang melakukan dosa besar keluar dari Islam. Namun ada perbedaan antara dua kelompok ini. Al-Khawarij, mereka mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar. Ya. Wa yukhallidunahu finnar. Dan menganggap bahwasannya orang yang melakukan dosa besar tersebut terjatuh ke atau apa, akan dimasukkan ke dalam neraka abadi, kekal di dalam neraka tersebut. Nah, ini pendapatnya Al-Khawarij. Ya. Berarti ketika di dunia ya memang orangnya kafir, ketika sudah melakukan al-kabirah tersebut, menurut mereka halal darahnya, ya oleh karena itu mereka menumpahkan ya darah kaum muslimin yang terjatuh kepada ya dosa-dosa besar, ya, dikarenakan pengkafiran mereka tersebut. Kemudian di akhirat jelas karena sudah kafir masuk ke dalam neraka kekal abadi selamanya di dalam neraka. Baik. Adapun al-Mu'tazilah pendapatnya sedikit berbeda. Perbedaannya mengenai status orang yang melakukan dosa besar tadi ketika di dunia. Qala wal mu'tazilatu yaqulun. Adapun al-Mu'tazilah mereka mengatakan huwa fil manzilati bainal manzilatain. Dia yaitu pelaku dosa besar tersebut fil manzilati bainal manzilatain. Ya, istilah yang mungkin ma'ruf di kalangan kita. Al manzilah yaitu apa? Posisi. Bainal manzilatain, di antara dua posisi. Ya. Dua posisi yang dimaksud yaitu apa? Keislaman dan kekufuran. Berarti yang dimaksud oleh mereka bahwasanya orang yang terjatuh kepada al-kabirah tadi, dosa besar, maka dia tidak di posisi keimanan, tidak beriman, keluar dari keimanan, bukan seorang muslim tapi juga bukan seorang kafir, di tengah-tengah. Ya, la ilaha ula wa la ilaha ula. Tidak masuk ke golongan ini dan tidak masuk golongan yang satu lagi. Nah. Qala la huwa bi muslimin wa la bi kafir. Bukan dia seorang muslim dan bukan pula seorang kafir. Ya. Simpulannya la Mu'tazilah ini yaitu berpendapat dengan pendapat orang bingung. Ya. Tidak mengkafirkan, tidak juga mengatakan bahwasanya orang yang melakukan dosa besar tersebut muslim. Ya. Adapun ahlus sunnah, ya, berdasarkan dalil-dalil yang ada, tidak berada di atas kebingungan, berada di atas keyakinan dan di atas al-haq. Adapun al-khawarij, berada di atas keyakinan, namun apa? Berada di atas al-batil, keyakinan terhadap kebatilan. Adapun al-mu'tazilah ini, orang-orang bingung. Ya. Tidak mengetahui apakah orang yang melakukan dosa besar ini kafir ataukah muslim. Namun mereka bersepakat dengan orang-orang khawarij dalam status orang tersebut ketika berada di akhirat. Bagaimana pendapat mereka? Qala fa in mata wa lam yatub fa huwa mukhalladun finnar kama taquluhu al-khawarij. Namun apabila dia mati, pelaku dosa besar tersebut mati dalam keadaan belum bertaubat, maka dia kekal abadi di dalam neraka, sebagaimana pendapatnya Al-Khawarij. Ya, pada akhirnya ternyata pendapatnya sama saja dengan Al-Khawarij, yaitu orang tadi ya, masuk neraka juga, kekal abadi di dalamnya. Ya, cuma beda istilah sedikit mengenai status orang tersebut di dunia. Mereka tidak mengkafirkan pelaku dosa besar tadi, namun mengatakan ya, orang tadi berada di atas atau berada pada suatu posisi di antara keimanan dan kekufuran. Naam. Qala wal murji'atu yaqulun. Sekarang pendapatnya murji'ah, mereka mengatakan al imanu bil qalbi. Keimanan ada di dalam hati. Keimanan itu cukup dengan hati. Ya. Berarti apa? Tidak seperti ahli sunnah. Ahli sunnah mengatakan apa? Bahwasanya keimanan itu dengan hati, ya, dengan lisan dan dengan anggota badan, ya. Diyakini dengan hati, diucapkan dengan ucapan-ucapan lisan, ya, dan juga yaitu nampak dengan ibadah-ibadah lisan seperti zikir dan yang lain sebagainya, dan juga nampak pada anggota badan dengan amalan-amalan jawarih, ya. Seluruh ibadah adalah termasuk keimanan, ya. Adapun Al-Murji'ah mengatakan bahwasanya iman itu hanya dengan hati saja, ya. Diyakini dalam hati sudah berarti beriman. Ya. Mau anggota badannya bermaksiat, mau lisannya bermaksiat, ya. Tidak bermadharat. Qala wa la tadurru ma'ahu ma'siyatun, dan tidak bermadharat dengan keimanan tersebut suatu kemaksiatan sama sekali, tidak mengurangi keimanan yang ada dalam hati, ya. Berimannya beriman, walaupun amalannya seperti apapun menurut mereka, ya, tidak mengurangi keimanan tersebut karena keimanan itu dalam hati, ya. Kalau ahlu sunnah wal jamaah mengatakan ketika seorang, ya, dengan anggota badannya misalnya dia tidak sholat, tidak berpuasa, ya, tidak sholat yang dimaksud adalah tidak sholatnya apa bolong-bolong, kadang sholat kadang tidak, ya, berpuasa atau tidak berpuasa pada bulan Ramadan dalam keadaan dia masih meyakini tentang kewajibannya dan dia tahu bahwasanya dirinya sedang bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang seperti ini ya, tidak dikatakan seorang yang beriman dengan keimanan yang sempurna, ya, namun apa, seorang yang kurang dan sangat minim keimanannya. Nah, kurang dan sangat minim keimanannya ketika meninggalkan kewajiban-kewajiban, apalagi zahirnya dia melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Ya, adapun Al-Murji'ah yang mengatakan orang-orang yang mabuk-mabukan, ya, sholatnya bolong-bolong, ya, dan juga tidak berpuasa, dia beriman sebagaimana imannya para aulia, ya, para wali-wali, orang-orang soleh, walaupun banyak maksiat sama saja karena keimanan tersebut dengan hati. Qala amma ahlus sunnah wal jamaah, Fayaqulun, adapun ahlus sunnati wal jamaah, mereka mengatakan, murtakibul kabirati allati duna syirki naqisul iman, wa huwa tahtal masyiah. Seorang pelaku dosa besar yang di bawah kesyirikan, selama tidak melakukan kesyirikan, maka statusnya yaitu seorang yang naqisul iman, kurang keimanannya, rendah keimanannya. Ini ketika di dunia masih dikatakan orang yang beriman. Wa huwa tahtal masyiah, dan dia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Statusnya di akhirat ya, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Belum pasti masuk surga langsung, belum pasti juga di akhirat di neraka. Tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak dipastikan bahwasanya pasti dia masuk ke dalam neraka. Ya, tidak pula dipastikan bahwasanya dia pasti akan diampuni masuk ke dalam surga. Ahlus sunnah tidak berkata demikian, ya. Namun mengatakan dia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti selama dia beriman, tidak melakukan kesyirikan, tempat kembalinya di surga. Namun bisa jadi didahului dengan azab di neraka, bisa jadi langsung masuk dalam surga dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Qala laisa bikafir, ya bukan seorang yang kafir dengan dosa besarnya tadi. Walakinnahu naqisul iman, akan tetapi dia adalah seorang yang rendah keimanannya. Au fasiq, atau dengan kata lain fasiq, ya. Karena fasiq ini dari berarti apa? Secara bahasanya keluar, keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan fasik keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena sudah melakukan kemaksiatan berupa dosa besar. Ya, maka seorang yang fasik ini adalah istilah untuk seorang yang melakukan dosa besar dan belum bertaubat darinya. Ya. Seperti seorang yang melakukan al-qadzf, menuduh berzina. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, faulaika humul fasiqun, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Berarti apa? Ini dosa besar. Al-qadzf ini adalah dosa besar, namun bisa terhilang atau hilang darinya status kefasikan ketika apa? Ketika bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala aw mu'minun bi imanihi fasiqun bi kabiratihi. Atau kemudian mukmin dengan keimanannya namun fasik dengan dosa besarnya. Jadi dikatakan seorang yang mukmin karena kenapa? Karena memang beriman kepada Allah, ya, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitab Allah, kepada rasul, kepada rasul-rasulnya, ya, kepada hari akhir dan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik dan buruk. Ya, beriman. Namun dia memiliki kabirah, dosa besar, sehingga apa dikatakan sebagai fasik. Mukmin yang fasik. Mukmin yang fasik. Qala lakinnahu la yakhruju minal Islam, akan tapi dia tidak keluar dari Islam. Qala wa huwa muta'arridun lil wa'id alladhi tawa'ada Allahu bihi, akan tetapi dia menghadapi ancaman yang Allah ancamkan kepadanya, ya. Karena dosa besar yang dilakukannya tersebut. Maka inilah perbedaan pendapat di antara manusia mengenai seorang pelaku dosa besar. Ya. Ahlus sunnah wal jamaah yang merupakan golongan pertengahan, ya, memiliki sikap pertengahan dalam permasalahan ini, yaitu orang tersebut tetap seorang mukmin, namun apa? Namun dikatakan fasik dan terancam dengan ancaman yang keras di akhirat nanti. Ya. Adapun al-Khawarij dan al-Mu'tazilah, mereka ghulu, ekstrim, ya, melakukan tafriq, ya, berlebih-lebihan, sehingga mengkafirkan, atau al-Khawarij mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar, ya. Kalau al-Mu'tazilah mengatakan dia bukan Muslim, tapi tidak dikafirkan juga, ya. Mereka mengatakan dia bukan kafir juga, ya. Di suatu posisi di antara dua posisi, yaitu keimanan dan kekufuran. Ya. Adapun al-Murji'ah melakukan ifrat bermudah-mudahan, ya. Mengatakan bahwasanya keimanan itu dalam hati dan kemaksiatan sebanyak apapun dan bermacam-macam kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba tidak bermadarat kepada keimanannya. Ini perbuatan ifrat bermudah-mudahan. Adapun ahlu sunnah, la ifrat wa la tafriq. Tidak bermudah-mudahan dan tidak pula bersikap berlebihan. Namun bersikap i'tidal, pertengahan. Bahwasanya orang yang melakukan dosa besar tadi masih mukmin selama dosa besarnya bukan kesyirikan, namun dia dikatakan sebagai seorang yang fasik. Ya. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala kepada permasalahan selanjutnya yang masih berhubungan dengan judul dari bab. Ya, judul bab yaitu bahwasanya kebid'ahan itu lebih besar, lebih parah daripada al-kaba'ir. Ya. Sekarang kan disebutkan alasannya, kenapa kok dikatakan kebid'ahan itu lebih besar daripada al-kabair. Qala fal bid'atu ashaddu min al-kabairi min wajhi anna al-bid'ata ihdatsun fid din lam yashra'hu Allah. Kebid'ahan itu lebih parah daripada dosa besar dari sisi bahwasanya kebid'ahan adalah mengadakan sesuatu dalam agama ini yang tidak disyariatkan oleh Allah. Yang kita ketahui bahwasannya pensyariatan itu haknya siapa? Ya. Haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Haknya Rabbul Alamin. Ini hak rububiyah. Ya. Hak rububiyah. Rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Di antaranya itu bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berhak untuk mensyariatkan aturan-aturan bagi hamba-hambanya. Mensyariatkan agama bagi hamba-hambanya. Nah, ini seorang yang mengadakan kebid'ahan, ya, justru mensyaratkan sesuatu yang tidak disyaratkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mengadakan sesuatu dalam agama ini, dalam syariat agama Islam, yang tidak disyaratkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Qala fa sahibuha yadhunnu annaha min ad-din. Maka pelakunya, pelaku kebid'ahan, menyangka bahwasannya kebid'ahan tadi termasuk bagian daripada agama. Menambah-nambahi agama, ya, sesuatu yang sebetulnya tidak termasuk bagian darinya, kemudian dia melakukan kebid'ahan tersebut dengan begitu giatnya, begitu semangatnya, ya, melakukan sesuatu yang sebetulnya bukan termasuk bagian dari agama, dalam keadaan dia menyangka itu adalah bagian dari agama. Qala amma murtaqibul kabirati fala yadda'i anna ma fa'alahu minad-din. Adapun seorang yang melakukan al-kabirah, yaitu apa? Dosa besar. Pelaku dosa besar tidak mengaku-ngaku bahwasanya apa yang dilakukannya termasuk bagian dari agama. Ketika seorang berjudi waliyadzubillah, ya, dia tidak mengatakan judi ini ibadah, ya, berjudi ini dapat pahala, tidak bakal mengatakan seperti itu. Beda dengan seorang yang melakukan kebid'ahan. Dia menyangka dan menyerukan kepada manusia bahwasanya adalah suatu perkara yang baik, suatu perkara yang membawa kepada keridhaan Allah, suatu perkara yang membawa kepada surga Allah, ya, suatu perkara yang mendatangkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya, mengatakan ini bagian dari agama, jangan ditinggalkan. Beda dengan seorang yang melakukan al-kabirah. Dia tidak mengatakan ini bagian dari agama. Ya. Qala bal ya'tarif annahu 'asin. Bahkan dia sebetulnya mengakui bahwasannya dirinya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika berjudi, ya, dia tahu dengan pasti saya ini sedang bermaksiat. Ya. Saya ini sedang melanggar keharaman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak mengatakan ini bagian dari agama. Ya, boleh-boleh saja atau kemudian ini akan mendatangkan pahala, tidak mengatakan yang seperti itu. Qala wa annahu mukhalifun dan bahwasanya dia sedang menyelisihi syariat agama. Walakin qadat husyahwatu fa waqa'a fil ma'siyati, akan tetapi dia terseret oleh syahwatnya, oleh hawa nafsunya, sehingga dia terjatuh kepada kemaksiatan. Ini sebabnya, ya, karena syahwat hawa nafsu saja. Ya, tidak mengatakan ini bagian dari agama, justru mengaku bahwasanya ini bukan bagian dari agama, justru dilarang dalam agama. Nah, ataupun seorang yang bermaksiat kemudian mengatakan ini tidak dilarang dalam agama, ini halal. Ya. Padahal perkara tersebut jelas-jelas haram dalam agama Islam ini. Ini lain lagi perkaranya. Ya, bukan seorang ahlul ma'asi yang seperti ini. Ini seorang yang mustahil. Mustahil itu apa? Melakukan istihlal, menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini justru apa? Suatu dosa yang mengeluarkan seorang dari Islam. Jika dia mustahil menghalalkan suatu kemaksiatan yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini beda permasalahan. Namun kebanyakan orang yang bermaksiat keadaannya bukan mustahil, ya. Keadaannya yaitu dia mengakui bahwa dirinya sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda halnya dengan pendapatnya orang Khawarij zaman sekarang, ya, yang mengatakan bahwasanya orang yang terus-menerus berada di atas dosa besar, menari, berjoget, para penyanyi itu kafir. Kenapa? Menurut mereka karena dengan perbuatannya tadi dia sudah melakukan istihlal. Kenapa terus-menerus dilakukan? Berarti dia menganggapnya halal, berarti kafir. Ini pendapatnya Khawarij zaman sekarang, ya. Ya, padahal tidak. Tidak bisa kita katakan seorang yang terus-menerus di atas kemaksiatan, dia menghalalkan hal tersebut. Ya. Belum tentu. Ya. Bisa jadi hatinya menangis sebetulnya, ingin bertaubat sebetulnya, tapi dikarenakan itu pekerjaannya misalnya. Ya. Dikarenakan dia mendapatkan makanan dari sana, dari kemaksiatan tersebut. Ya. Maka dia terus-menerus berada di atas kemaksiatan tadi karena terseret oleh syahwatnya, ya. Maka belum tentu seorang yang terus-menerus di atas kemaksiatan dosa besar dia dihitung sebagai seorang yang mustahil menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala wa la yad'i anna hadza dinun, dan dia tidak mengklaim bahwasannya apa yang dia lakukan ini, yaitu kemaksiatan tadi, adalah termasuk bagian dari agama. Bi khilafil mubtadi'i fa huwa yadhunnu anna hadza min ad-din. Berbeda halnya dengan seorang mubtadi', maka dia menyangka bahwa apa yang dilakukannya termasuk bagian dari agama. Falidzalika saratil bid'atu ashadda min al-kabirah. Oleh karena itu, kebid'ahan itu menjadi lebih besar daripada dosa besar. Dari sisi apa? Dari sisi tadi, maksudnya dia menambah-nambah suatu perkara dalam agama ini, ya. Sesuatu yang bukan termasuk bagian dari agama ini sebetulnya, ya. Adapun kemaksiatan, seorang yang bermaksiat tidak menambah-nambah syariat agama, ya. Namun dia justru mengakui dia telah menyelisih syariat agama, ya. Jadi kalau kebidahannya itu menambah syariat, ya, adapun kemaksiatan itu penyelisihan, dan menambah syariat itu lebih besar daripada menyelisihi syariat. Itu kesimpulannya. Menambah syariat dengan kebid'ahan lebih parah daripada menyelisihi syariat dengan kemaksiatan. Kemudian dilanjutkan dengan alasan yang setelahnya. وَكَذَلِكَ صَاحِبُ الْكَبِيرَةِ يَعْرِفُ أَنَّهُ مُخْطِئٌ وَيُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ. Dan demikian pula seorang yang melakukan dosa besar mengetahui bahwasanya dia bersalah dan ingin untuk bertaubat. Bi khilafi sahibil bid'ati, berbeda dengan seorang yang melakukan kebid'ahan. Fa innahu la ya'tarifu annahu mukhti'un, maka dia tidak mengatakan, tidak mengakui bahwasanya dirinya salah. Dia mengakui bahwasanya dirinya atau apa, dia menyangka bahwasanya dirinya adalah seorang yang benar. Qala bal yara annahu musibun, bahkan dia menganggap dirinya adalah seorang yang benar. Wa anna amalahu hadza sahihun, dan bahwasanya apa yang dia lakukan, amalannya tersebut adalah suatu amalan yang sahih, suatu amalan yang sah, suatu amalan yang diterima, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika qalla an yatuba al-mubtadi'u li'annahu yara annahu 'ala haqqin. Oleh karena itu jarang ada seorang mubtadi' yang mau bertaubat, yang bisa bertaubat, dikarenakan dia menyangka bahwasanya dia berada di atas kebenaran. Ya. Oleh karena itu ada suatu hadis yang hasan atau sahih, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tajaza an kul an at-taubata an sahibi bid'atin hatta yada'aha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghalangi taubat dari seorang yang melakukan kebid'ahan sampai dia meninggalkan kebid'ahan tersebut. Ya, baru diberikan taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini adalah bahaya kebid'ahan. Sulit pelakunya untuk bertaubat darinya. Naam. Qala bi khilafil 'asi وإن كان مرتكبا لكبيرة فإنه يرى أنه مخطئ ويخاف من العقوبة. Berbeda dengan seorang yang bermaksiat, walaupun dia melakukan dosa besar, dia menganggap bahwasannya dirinya adalah seorang yang bersalah, ya, sedang melakukan kesalahan, dan dia khawatir, takut atas hukuman dari dosanya tersebut. وَكَثِيرًا مَا يَتُوبُ أَصْحَابُ الْكَبَائِرِ, dan seringkali orang-orang yang melakukan dosa besar tersebut bisa bertaubat. Ya. Mungkin pada saat sudah tua misalnya, ataupun ketika belum tua namun ketika melihat hidupnya semakin sengsara dengan kemaksiatan tadi, sehingga dia mau bertaubat. Nah, maka seringkali seorang yang terjatuh kepada dosa besar masih bisa bertaubat. Yang awalnya berjudi, tidak berjudi lagi. Yang awalnya mencuri, tidak mencuri lagi. Yang awalnya misalnya memakai narkotika, sabu-sabu dan lain sebagainya, bisa bertaubat darinya. Ya. Ini seringkali kita mendengar atau melihat orang yang keadaannya seperti ini. Seorang yang pernah berzina misalnya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan perbuatan tadi. Nah, ini sering kita dapati. Qala hadza wajhun wajhu kauni albid'ati ashadda min alkabirati. Ini sisi yang menunjukkan bahwasanya kebid'ahan itu lebih parah daripada dosa besar. Nah, dan sebetulnya masih ada sisi-sisi yang lainnya juga. Ya, di antaranya apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam dalam Majmu'ul Fatawa, ya, yang dinukil oleh Syekh Abdurrahman Ibn Qasid dalam Majmu'ul Fatawa, bahwasanya dosa atau kebid'ahan itu lebih besar daripada dosa besar, ya, berdasarkan sunnah dan berdasarkan ijma'. Ya. Secara ijma itu disepakati oleh para ulama, kebid'ahan itu lebih parah daripada dosa besar. Adapun berdasarkan sunnah, yaitu dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memerangi al-khawarij. Dikarenakan al-khawarij ini terjatuh kepada kebid'ahan, diperintahkan untuk diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini katanya yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk memerangi pemerintah yang zalim. Ya. Pemerintah yang zalim ini terjatuh kepada kemaksiatan kabirah, dosa besar, yang tidak adil dalam pemerintahannya. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memerangi orang yang terjatuh kepada kebid'ahan, yaitu khawarij, dan melarang dari memerangi orang yang terjatuh kepada dosa besar, yaitu pemerintah yang zalim. Berarti mana yang lebih parah berdasarkan dalil ini, ya, dua dalil yang dipadukan ini, tentu saja yaitu apa, kebid'ahan lebih besar dan lebih parah daripada kemaksiatan. Wallah alam bissawab. Insyaallah akan kita lanjutkan dengan pembacaan ayat pertama dari bab ini pada kesempatan yang akan datang bismillah taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.